ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أيها الطلبة رحمكم الله Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini mengisi kekosongan kita gunakan baca kitab Ad-Da'uwat Dawah. Baik, kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Masih beliau membawakan syubhat orang-orang yang terus-menerus musirrun alal maksiat, terus-menerus melakukan maksiat dan mereka menggunakan syubhat, merasa aman dengan maksiat tersebut, merasa remeh ringan maksiat tersebut. Baik, diantaranya yang terakhir yang kita baca hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda husni dhanni abdi bi fal yadhunna bi ma syaa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berada pada persangkaan baik seorang hamba padaku, maka silakan dia berprasangka terhadapku apa yang dia kehendaki. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya ketika seorang hamba berhusnudzon, berprasangka bagus, berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan realisasikan prasangkanya dia itu. Sebaliknya, kalau seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan merealisasikan apa yang dia prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, maka orang-orang yang pendosa itu menganggap saya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya husnudzon, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya semuanya. Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya, sedangkan dosa saya dibanding ampunan Allah tidak ada apa-apanya. Maka saya berhusnudzon, Allah akan mengampuni dosa saya. Baik, ini subhatnya mereka berdasarkan hadis tersebut. Baik, kemudian soal benar apa enggak anggapan tersebut, bagaimana jawabannya? Baik, Fatmi Limpar. Fadalku. Benar apa enggak? Tidak benar. Ya. Ya, kenapa? Karena ya, perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu menghalangi seorang hamba untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Hasan, please. Baik, permisalan yang dibuat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Entar. Entar. Ibad 2. Orang yang berbuat jahat, maka kejahatannya itu menghalangi dia untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permisalannya seperti apa? Ya. Pas. Indah Robi. Ya, Indah 4. Ya. Kenapa budak tersebut? Baik, pasalnya, jelisnya. Baik, permisalannya seperti seorang budak yang melanggar aturan tuannya, ya, melarikan diri dari tuannya. Dia bermaksiat kepada tuannya, ya. Maka tentu budak tersebut tidak mungkin berprasangka bagus kepada tuannya, ya. Lari, dia diberi tugas, diberi pekerjaan, tidak dia kerjakan. Dia disuruh A, dia malah berbuat B, ya. Nah, tidak mungkin budak tersebut berprasangka baik kepada tuannya. Wah, nanti tuan saya datang bawa kiriman, ya, bawa makanan, minuman, ya, untuk saya, ya. Atau nanti setelah jam ini saya akan diberi hadiah sama tuan saya, ya, tidak mungkin, ya. Demikian pula orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia berprasangka bagus kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala, ya. Baik. Yang lebih jelas daripada itu adalah ucapan Imam At-Tabi'in Hasan Al-Basri, ya. Baik. PD 8. Bagaimana ucapan Hasan Al-Basri? Innal abda apa? Umum. Abda umum. Abda innal mu'min, ya. Ya. Baik, pasan, ya. Sungguhnya seorang mukmin berprasangka bagus kepada Rabb-nya, maka dia memperbagus amalannya, dia berbuat baik, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Sebaiknya, sebaliknya orang fajir prasangka buruk kepada Rabb-nya, maka dia berbuat jahat, ya. Taib MDW 1. Nah. MDW 2 3. MD 2 nomor 3. Bawa apa enggak catatannya? Siapa Hasan Al-Basri itu? MDW 2 nomor 13. Baik, MDW 2 yang tahu berdiri. Ada yang tahu enggak? Hasan Al-Basri, namanya siapa? Hah? Baik, MDW 3 nomor 8. Hasan ya, barakallahu fiik. Abu Sa'id Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Abu Sa'id Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam rahimahullahu taala, wa kaifa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbih man huwa syaridun anhu. Maka bagaimana mungkin seorang itu berhusnudzon kepada Rabb-nya dalam keadaan dia lari dari ketaatan kepadanya, tidak taat kepadanya. Halun murtahilun fi masakhitihi wa ma yuhdibuhu. Dia berada bergegas menuju tempat-tempat yang dimurkai, tempat-tempat yang dibenci oleh Rabb-nya, ya. Tidak mungkin husnudzon, tetapi dia berada pada tempat-tempat yang Allah murkai, ya. Tempat-tempat yang Allah benci. Muta'arridun lila'natihi. Dia menghadapkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan menjalankan, mengerjakan maksiat, dengan melanggar perintah-perintahnya. Qala qad hana haquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ahu. Maka bagi orang ini hak Allah dan perintah Allah itu ringan, rendah, ya, remeh perintahnya Allah, ya. Hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu menurut dia sesuatu yang remeh. Mawahana nahyuhu alaihi fartakabahu wa asarra alaihi. Demikian pula menjadi remeh bagi dia larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena sebab itu dia melanggarnya, ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sesuatu yang remeh, maka dia melanggarnya. Wa asarra alaihi, dan terus-menerus di atasnya. Maka bagaimana mungkin dia berhusnudzon kepada Rabb-nya? Qala wa kaifa yusinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharabati. Demikian pula bagaimana mungkin seseorang berhusnudzon kepada Rabb-nya dalam keadaan dia melawan Rabb-nya dengan menyatakan peperangan dengannya, dengan melanggar perintah-perintahnya. Allah perintahkan aqimish shalah, ya, tegakkan sholat, ya. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Dia sengaja, ya, dia menentangnya, melawan, tidak mau, saya tidak mau sholat. Ya. Allah subhanallah melarang, jangan melakukan kesyirikan. Ya. Tetapi dia menentang, ya. Saya lakukan, dia lakukan kesyirikan. Ya. Dia menyekutukan Rabb-nya, maka bagaimana mungkin dia berhusnudzon kepada Rabb-nya? Wa ada auliyahu, demikian pula memusuhi wali-walinya. Ya, baik, ini perkara ya di tanbih kemarin ya, jangan mengganggu seorang mukmin ya, lebih-lebih seorang thalibul ilmi ya, seorang thalibul ilmi ya, dia rela meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sangat besar dosanya, sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memusuhinya. Qala wa wala a'da'ahu, dan bahkan berwala, berloyal, mencintai musuh-musuhnya. Ya. Baik dari kalangan kufar, musyrikin maupun ahli maksiat, orang-orang fasik ya. Qala wa jahada sifati kamalihi, demikian pula bagaimana mungkin berhusnudzon kepada Rabb-nya orang-orang yang menentang ya, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ya. Menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah SAW kabarkan dalam sunnahnya ya. Qala wa asa'adzanna bima wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan menentang sifat-sifat Allah yang sempurna dan berprasangka buruk terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya di dalam Al-Qur'an, berprasangka buruk terhadap apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah Subhanahu wa taala dalam sunnahnya ya. Qala wa dhanna bi jahlihi anna dhahira dhalika dhalalun wa kufrun ya. Dan mereka menyangka ya, ini ahli taktil ya, orang-orang yang menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti yang belum belajar akan ketemu ini ya, ahli taktil ya, orang-orang yang menentang sifat-sifat Allah taala, enggak mengakui sifat Allah taala ya. Bahkan mereka menyangka bahwasannya zahir daripada makna sifat itu adalah kesesatan ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam ayatnya, ya iblis ma manaka antas juda lima kholaktu biyadaya ya. Allah Subhanahu dengan tegas ya, ma manaka antas juda lima kholaktu biyadaya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yadaya ya, dengan bentuk tasniah ya kan. Nah, menurut ahli ta'til ini zahir lafad ya, yadaya, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan ya. Enggak, itu bukan tangan maksudnya ya, itu maksudnya kekuasaan ya, itu maksudnya nikmat itu ya. Ini mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, menyangka bahwasannya zahir sifat itu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang tidak benar ya. Baik, wa kaifa yusinu dhon biman yadhunnu annahu la yatakallam, demikian pula bagaimana mungkin seorang hamba berhusnudzon kepada Rabb-nya dalam keadaan dia menyangka bahwasannya Rabb-nya tidak berbicara, tidak bisa berbicara ya. Rabb-nya tidak bisa bicara, wala ya'mur wala yanha, dan Rabb-nya tidak memberi perintah, tidak memberi larangan, wala yardha wala yaghdab, Rabb-nya tidak ridho, tidak punya sifat ridho, tidak punya sifat marah. Tidak punya sifat, dinafikan sifat-sifat yang Allah sifatkan pada dirinya dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Maka ini orang yang mengingkari khabar yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Itu bentuk maksiat, ya. Bentuk kekufuran, ya. Menentang khabar yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, maka orang yang demikian tidak mungkin dia berhusnudzon kepada Rabb-nya gitu, ya. Baik, qala rahimahullah wa qad qala Allah taala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyat wa huwa sir min al-qaul. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang ragu, ya. Tentang orang-orang yang meragukan pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap bagian-bagian kecil dari sesuatu yang tersembunyi, ya. Ucapan yang tersembunyi, bisik-bisik. Mereka menyangka, ya, Allah tidak akan dengar, ya, berbisik-bisik, ya. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, qala ta'ala wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ya. Makanya demikian itu adalah persangkaan kalian kepada Rabb kalian yang menyeret kalian, menjadikan kalian orang-orang yang merugi, ya. Allah sifati mereka adalah orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan kebaikan di akhirat karena menentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mendengar sesuatu yang tersembunyi, mendengar sesuatu yang rahasia, ya. Baik, ini ancamannya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, orang-orang yang menafikan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendengaran itu sifat, ya. Allah Maha mendengar, itu sifat, ya. Tetapi mereka menentang, menolak, enggak. Allah tidak punya sifat pendengaran, ya. Mereka nafikan. Nah, maka Allah mengancam mereka termasuk orang-orang yang merugi. Taqala fa haula lamma dhannu annallaha subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'malun kana hadza isa'atan li dhannihim bi rabbihim. Maka mereka, orang-orang yang menafikan sifat Allah tadi, ketika mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka kerjakan, ya. Allah tidak mengetahui perbuatan-perbuatan sembunyi mereka, perbuatan-perbuatan yang mereka sembunyikan. Maka ini merupakan isaatan dzon, isaatan li dzonnihim bi rabbihim, ya. Persangkaan buruk mereka kepada Rabb-nya, ya. Maka fardahum dzalika dzon. Maka persangkaan tersebut menyeret mereka kepada kerugian, ya. Menjerumuskan mereka kepada kerugian, ya. Qala rahimahullah wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamalihi wa nu'ta jalalihi. Maka ini keadaan setiap orang yang menentang sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa wasafahu bima la yaliqu bihi. Dan bahkan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak pantas yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini paling jelasnya, paling gamblangnya adalah perbuatan orang-orang Nasrani, ya, yang menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala istri dan anak, ya. Ini mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang jelek, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, ya, pemilik alam semesta, tidak butuh kepada istri, tidak butuh kepada anak, ya. Manusia butuh kepada istri, kepada anak, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mandiri, tidak ada seorang yang bisa hidup sendirian, ya. Dia butuh pendamping, butuh pembantu, ya, istri yang mendampingi dia, membantu dia, ya, baik secara fisik maupun secara pikiran, ya. Ini harusnya begini, ya, demikian, yang lebih bagus demikian, ya. Nah, anaknya membantu, ya, yang bantu orang tua, ya. Kalau sudah tua, dia butuh kepada anak, ya, memberi nafkah, memberi bantuan fisik kepada orang tua tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, ya. Enggak butuh kepada alam semesta, ya. Maka itu perkara yang sangat mungkar, ya, perbuatan orang-orang Nasrani, ya. Baik. Qala fa idza dhanna hadza annahu yudkhilul jannah. Maka kalau orang yang demikian ini, ya, menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menentang sifat-sifat yang sempurna yang ada pada Allah taala, bahkan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang enggak pantas bagi Allah, ya. Kemudian dzanna annahu yadkhilul jannah, kemudian dia menyangka nanti Allah akan masukkan saya ke dalam jannah, ya. Qala kana hadza ghururan wa khita'an min nafsihi, maka ini bentuk ketertipuan dia, ya. Bentuk dia tertipu, ya, dan mendapatkan, ya, tipuan dari dirinya, dari jiwa dia, ya, dari jiwa dia yang memerintahkan kepada kejelekan. Amaratun bisu, ya. Innan nafsa la amaratun bisu, ya. Nah, jiwanya dia ini, ya, memberi taswil, wa taswilan minas syaiton, dan tipu daya dari syaiton, ya, diulur-ulur, diberi dalih-dalih, ya, diberi subhat-subhat, ya. Dia menyangka ini hujjah, dia menyangka ini, dia berpegang teguh dengan ayat, ya, dia berpegang teguh dengan hati, gitu, ya. Maka ini bentuk ketertipuan dia, ya. Bentuk dia tertipu, ya. Qala la ihsana idzanna bi rabbi, la ihsana dzannin bi rabbi, bukan bentuk ihsanud dzan kepada Rabb-nya, ya. Bukan ihsanud dzan kepada Rabb-nya, ya. Baik, difahami, ya. Semuanya ini, ya, intinya adalah orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia isaatudzon, dia berprasangka buruk kepada Rabb-nya. Kembalinya kepada ucapan Hasan al-Basri tersebut rahimahullah, ya. Baik. Qala fa ta'ammal hadzal mawdhi' wa ta'ammal siddatal hajati ilaihi. Maka perhatikan pembahasan ini, ya. Perhatikan besarnya kebutuhan seseorang kepada perkara ini, memahami perkara ini, ya. Jangan sampai dia terus-menerus dalam dosa, terus-menerus berbuat jelek dalam keadaan dia yakin, ya, Allah berbuat baik nanti kepada saya, ya. Baik. Qala fa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayakunu bi annahu mulakin Allah. Maka bagaimana mungkin terkumpul dalam hati seorang hamba keyakinan bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau budak, ya, kembali ke budak, ya. Budak itu milik, ya, milik orang. Seperti kita miliki kambing, milik ayam itu, ya. Kalau kita lepas, nanti balik lagi ke kita, ya. Nah, demikian pula kita abdun lillah, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi hidup, diberi nyawa, diberi fisik yang sempurna, tangan, kaki, panca indera, ya. Nah, semuanya itu enggak sia-sia, ya. Enggak dibiarkan sudah, terserah. Mau gunakan kejelekan, menggunakan kebaikan, terserah kalian. Tidak demikian, ya. Nanti akan bertemu kepentingan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Maka bagaimana mungkin terkumpul pada seorang pada hati seorang hamba yang dia yakin bertemu dengan Allah taala nanti, wa annallaha yasma'u kalamahu wa yara makanahu, dan dia yakin bahwasanya Allah mendengar ucapannya, melihat tempat-tempat dia ya. Apa yang dia perbuat, dia Allah mengetahuinya. Qala wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu, dia meyakini Allah mengetahui rahasia dan apa yang nampak pada dirinya. Wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun min amrihi, tidak tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala dari urusan dia. Bahkan bersitan hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa-apa yang tersembunyi dalam dada-dada kita, dada-dada manusia. Pandangan khianat itu adalah an yara ar-rajul min haitsu la yara jalisahu ya. Dia duduk dua orang ya. Nah, seolah-olah ngomong ngobrol biasa, tapi dalam keadaan dia sedang melihat sesuatu yang tidak diketahui teman duduknya ini. Nah, itu Allah mengetahui ya. Itu kha'inatul a'yun ya. Allah mengetahuinya dan apa-apa yang ada dalam dada-dada kita. Baik, kita sempurnakan paragraf ini. Qala wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun min amrihi fa innahu mawqufun baina yadayhi, dan dia yakin bahwasannya nanti akan berdiri bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa mas'ulun an kulli ma amil, dan bertanggung jawab dengan seluruh apa yang dia kerjakan di dunia, yang nampak maupun tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Wa huwa muqimun ala masafitihi, dalam keadaan dia terus-menerus tetap berada di tempat-tempat yang Allah benci. Ya, ini kembali ke depan ya. Tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang mukmin dalam keadaan dia yakin, kemudian dia tetap berada di tempat-tempat yang Allah murkai. Mudayyi'un li awamirihi, menyia-nyiakan perintah-perintahnya. Mu'attilun li huquqihi, mengingkari hak-haknya. Wa huwa ma'a hadza yuhassinu dhanna bihi, kemudian bersama dengan perbuatan jelek dia tadi, dia berhusnudzon kepada Rabb-nya ya. Tidak mungkin terkumpul demikian ya. Wa hal hadza illa min khiza'in nufus, maka tidaklah ini kecuali hanya tipuan dari jiwa seseorang ya. Jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan itu ya, menipu dia. Dia tertipu dengan jiwanya sendiri. Wa ghururul amani, dan tipuan angan-angan ya. Nanti saya akan dapat surga ya, tinggi yang luas, dalam keadaan dia musir berbuat kejelekan-kejelekan. Waliyahu billah. Taib ilahuna nasallallahu taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.